jika dia makan, maka dia makan bersama, maksudnya maka hendaknya dia makan dengan apa yang ada di depannya, ya, makan dengan apa yang ada di depannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa seseorang kalau makan bersama satu talam satu nampan, adab yang wajib dia lakukan tatkala makan bersama tersebut adalah makan apa yang di depan dia. Jangan tangannya siliweran ke sana kemari, tetapi makanlah apa yang ada di depan dia. Kemudian juga maksud penulis dengan bab ini dan nasihat serta pengajaran bagi siapa yang buruk makannya. Maksudnya, kalau seandainya ada orang yang buruk tata cara makannya, maka siapa yang dapat memberikan nasihat, termasuk adab adalah memberikan nasihat tatkala makan itu juga, agar nasihat tersebut benar-benar diingat dan masuk ke dalam hati. Agar nasihat tersebut benar-benar diingat dan masuk ke dalam hati. Meskipun tatkala kita makan, misalkan di depan kita ada orang yang makan dengan tangan kiri, maka kita beritahu, nasihati dengan bahasa yang baik, yang santun. Kemudian ada orang misalkan dia tidak mengucapkan basmalah, maka diberikan nasihat dengan bahasa yang santun. Ya, ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kita baca hadis yang ke-740. An Umar bin Abi Salamata radhiyallahu anhuma qala, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تتيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصفحة صحفة. Artinya hadis yang ke-740, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, ketika aku sebagai gulam nanti akan kita jelaskan, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua tanganku atau tanganku berseliweran, ya, ke sana kemari di nampan atau di talam tersebut. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai gulam, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan kalian, dan makanlah dari apa yang ada, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang ada di depanmu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti siapa di sini? Imam Nawawi yang menulis buku ini. Beliau mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatishu dengan penulisan, yaitu to'nya diberikan harokat kasrah, kemudian ia-nya itu sukun, ya. Maka pada saat itu maknanya adalah tataharraku wa tamtaddu ila nawahis sahfa. Tangannya bergerak dan menjulur ke mana? Ke pojokan nampan. Ya, kemana-mana, bahasa kita itu tangannya kemana-mana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mempelajari hadis ini. Poin pertama yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Umar bin Abi Salamah, beliau ini adalah anaknya Abu Salamah. Abu Salamah berarti istri Abu Salamah adalah Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya gini, Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah. Keluar siapa? Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri Ummu Salamah, ya istrinya ini, untuk berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, ya, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantikanlah Abu Salamah yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Selama ini suami yang terbaik menurut Ummu Salamah adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Tentunya tidak ada yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah doa dan itulah keajaiban doa. Nah, di sini Umar bin Abi Salamah. Dan perlu diketahui, Umar bin Abi Salamah adalah sahabat yang kecil di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar bin Abi Salamah ini, beliau termasuk sahabat yang muda, min sigharis sahabah, ya, termasuk sahabat yang muda dari sahabat-sahabat yang kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Di zaman Rasulullah masih hidup, beliau ini anak kecil gitu loh. Ya, paham? Jadi kan ada, kalau kita perhatikan sahabat Rasulullah itu ada yang tua, ada yang sedang pemuda, ada yang anak kecil. Yang tua contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Yang muda contohnya siapa? Ali, ya, kemudian Khalid ibn al-Walid. Ini yang muda-muda. Nah, yang anak-anak di zaman Rasulullah contohnya Hasan, Husain, kemudian Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, ya, sahabat-sahabat yang kecil-kecil. Ketika Rasulullah meninggal, umur mereka mungkin 7, 8, 9, 10 itu dia. Termasuk di dalamnya Umar bin Abi Salamah. Kenapa saya ceritakan itu, nanti ada faedahnya. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu makna hadis ini. Makna hadis ini, Umar bin Abi Salamah bercerita, kuntu ghulaman, saat aku ghulam. Kita sudah pelajari ghulam itu adalah anak yang berumur dari 0 sampai 10 tahun. Kuntu ghulaman, saat aku ghulam, masih kecil, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam memangku anak-anak. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak-anak. Ada yang dipangku di atas pahanya sallallahu alaihi wasallam, ada yang beliau pangku di atas bahunya, satu bahu beliau pegang sallallahu alaihi wasallam, ada yang beliau pangku dua-duanya di sini, di atas, kemudian ada yang beliau gendong dengan tangan kanan. Itu beberapa hadis sahih tentang bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil ketika menggendongnya. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah, kata Umar bin Abi Salamah, tanganku waktu itu, ya, kesana kemari, di nampan tadi, di talam tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai ghulam, ini termasuk daripada panggilan yang baik, wahai ghulam, sammillah, wa qul bi yaminik. Artinya, wahai gulam, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari apa yang di depanmu. Ya, ini tiga adab dalam makan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan insyaallah bisa dipahami. Adapun permasalahan makan dengan tangan kanan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah kita jelaskan bahwa wajib seorang muslim adabnya tatkala makan dan minum dengan tangan kanan dan haram dengan tangan kiri, baik makan ataupun minum. Berarti siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri berdosa. Ya, nah ini berdosa. Berdosa kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menyerupakan diri dengan syaitan dan pengikut-pengikut syaitan dari orang-orang kafir, kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, maka wajib bagi seorang muslim untuk makan dan minum dengan tangan kanan, kecuali kalau ada uzur, ada alasan, seperti misalkan tangannya potong, terpotong tangan kanannya, atau seperti tangan kanannya tidak bisa berfungsi, stroke, ya, maka ini baru diperbolehkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Ini tidak ada dalam hadis itu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak mudah dan tidak sembarangan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya, jangan pernah remehkan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, coba perhatikan hadisnya, bahwa pernah seorang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang tersebut mengatakan, "La astati'." Wahai Rasulullah, saya enggak bisa. Dia berkata itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia sombong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk orang tersebut, atau berdoa keburukan untuk orang tersebut. Beliau bersabda, "Lastata'ta." Kamu tidak akan pernah sanggup. Maksudnya, karena sudah dinasehati malah dia menolak nasehat, maka kamu tidak akan pernah sanggup mengangkat makananmu dan memasukkan makananmu ke dalam mulutmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan memang benar, dia tidak bisa memasukkan makanannya sedikit pun ke dalam mulutnya. Ini menunjukkan perkara makan dengan tangan kiri bukan sembarangan, tetapi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'ahu illal kibr." Artinya, orang tersebut tidak mau makan dengan tangan kanan, tetap makan dengan tangan kiri, dia tidak mau melakukan itu kecuali karena hanya sombong saja. Kecuali karena apa? Sombong saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan makan dengan tangan kiri haram dan berdosa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa alladzi ya'kulu wa yashrabu bisyimal syaitan. Yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah syaitan. Maka di depan kita ada dua petunjuk. Ya. Yang pertama petunjuk Nabi, yang kedua petunjuk syaitan. Silakan milih mana. Ya. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, minum dengan tangan kiri, minum dengan makan dengan tangan kiri petunjuk syaitan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, karena itu petunjuk syaitan, maka pengikut-pengikut syaitan pun banyak mengikutinya. Orang-orang dari kaum Yahudi dan Nasrani pun banyak makan dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kiri. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik, ada sebagian orang ketika makan tangannya kotor. Kemudian dia ingin minum. Maka karena tangannya kotor dengan makanan yang ada, dia minumnya dengan tangan kiri. Minumnya dengan tangan kiri. Maka ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Ini tetap tidak diperbolehkan. Dia minum dengan tangan kiri, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ada kaedah para ulama mengatakan li'annal harama la yubahu illa lidzarurah. Hal yang haram tidak dibolehkan untuk dikerjakan kecuali karena terpaksa. Kecuali karena terpaksa. Sedangkan yang seperti ini bukan terpaksa. Ya. Kita makan ketupat kandangan. Loh. Ketupat kandangan bekacau. Yang paling nyaman Jarusat Syafiq sudah dibuat ketupat, kemudian dikacak. Apa faedahnya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, itulah adat. Nah, makan kotor tangannya. Maka para ikhwan sekalian, ini bukan darurat untuk memegang dengan tangan kiri. Karena kaedah tadi mengatakan yang haram tidak dibolehkan kecuali tatkala terpaksa. Dan keadaan terpaksa bukan seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perhatikan sekarang juga gelasnya kadang-kadang bukan gelas yang patut dijaga kebersihannya, seperti gelasnya sekarang dari plastik, dari kertas-kertas yang dikeraskan. Jadi ya, pakailah dengan tangan kanan. Saya masih ingat waktu dulu di kampus, salah satu yang membuat saya tertegun pertama kali kenal dakwah ini, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus salih ini, saya mendengarkan kajian Al-Syeikh Al-Muhaddith Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan permasalahan yang tadi, sebagian orang makan kemudian karena tangannya kotor, maka dia tidak mau mengotori gelas, maka dia minum dengan tangan kiri. Maka beliau mengatakan dengan bahasa lahjah, bahasa Suria atau bahasa, ya, bahasa Yordania lebih tepatnya, beliau mengatakan la tulawwithis sunnah, kata beliau. Kalau bahasa Arabnya la tulawwithis sunnah. La tulawwithis sunnah. Artinya apa? Kamu takut gelasmu itu kotor, tapi kamu mengkotori sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dengan apa? Kajian itu akhirnya saya memutuskan untuk berpindah dari ajaran tasawuf, kemudian berpindah menjadi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus salih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, dan itu beberapa saja, masih banyak yang lain-lain pengalaman mencari ilmu agama yang berkaitan dengan akidah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri dia berdosa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang taat kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bapak ibu saudara saudari, kembali kita ke permasalahan Abu Salamah tadi. Ada cerita menarik dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Salamah meninggal dunia. Dan tatkala meninggal Abu Salamah, ketika dicabut ruhnya dan semua manusia dicabut ruhnya dari atas kepalanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar." Ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Jadi matanya Abu Salamah radhiyallahu anhu pada waktu meninggal pun terbelalak. Ini hadis menunjukkan dengan tegas, dengan jelas, sejelas matahari di siang bolong, bahwa mata terbelalak bukan tanda su'ul khatimah. Ya, bukan tanda su'ul khatimah. Akan tetapi jika kita melihat mata mayat terbelalak, maka ditutup. Nah, maka ditutup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pelajaran menarik dari kematian Abu Salamah. Sebagian keluarga, kerabat, tatkala mati meninggal seseorang yang dihormatinya, disayanginya, dicintainya, maka mulai lisan-lisannya mengucapkan perkataan yang macam-macam. Maka hati-hati pada saat itu, jangan mengucapkan yang macam-macam. Kenapa? Karena pada saat itu banyak malaikat yang mengamini apa saja yang diucapkan. Ya, coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u 'ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Salamah meninggal, beliau langsung berdoa, "Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin." Yang artinya, wahai Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di dalam orang-orang yang mahdi, yang diberikan petunjuk, dan gantikanlah di belakangnya pengganti-pengganti yang baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang Abu Salamah yang sedikit menyimpang dari tema kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam sammillah." Wahai gulam, ucapkanlah bismillah. Bismillah, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengucapkan bismillah tatkala makan wajibah, hukumnya wajib. Ya, mengucapkan bismillah tatkala makan hukumnya wajib. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Dan makan apa yang di depan hukumnya cuma adab. Ya, kan ada tiga situ adabnya. Yang pertama, ucapkan bismillah, ini hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Yang ketiga, makan apa yang di depan, ini adab. Artinya kalau dikerjakan itu fadilah, keutamaan. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, dari hadis ini, yang pertama, mengajari anak dengan contoh itu adalah cara pengajaran yang paling bermanfaat untuk sang anak. Lihat, Umar bin Abi Salamah tatkala masih kecil mendapatkan pengajaran itu langsung dengan contoh. Hadis ini beliau ingat sampai beliau tua. Buktinya hadis ini sampai kepada kita. Akibat Umar bin Abi Salamah ketika sudah tua meriwayatkan hadis ini. Makanya pendidikan atau metode pengajaran yang paling bagus dalam dunia pendidikan adalah dengan apa? Contoh. Maka orang tua contohkanlah dengan contoh yang baik. Ya, orang tua contohkanlah dengan contoh yang baik. Saya punya pengalaman dengan anak saya, namanya Suraya. Karena ingin cepat-cepat, saya pakai gesper itu, saya pakai celana, kemudian gespernya saya ikat di sini, saya gigit. Ya, karena masih pakai celana, gespernya saya gigit. Abah, sini gespernya, saya pegang. Jangan digigit, Bah, jelek. Karena saya pernah beritahukan itu dahulu kepada dia. Jadi itu masih diingat oleh dia. Ini subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, sistem pengajaran dalam dunia pendidikan yang paling luar biasa adalah dengan mencontoh. Nah, sekarang permasalahan contoh yang baik atau yang buruk. Itu dia. Sering juga cerita yang pernah saya ceritakan tentang ibu-ibu yang curhat, yaitu menceritakan anaknya umur 7 tahun kalau lagi marah mengangkat suara, banting pintu, menyebut nama ibunya, kemudian mengatakan perkataan kotor, perkataan semua binatang buas di kebun binatang dikeluarkan. Ternyata anaknya mencontoh bapaknya. Kalau sang bapak yang statusnya suami dari ibu itu marah kepada istrinya seperti itu. Nah, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, ini pelajaran pertama dari hadis ini, bahwa sistem pengajaran yang paling bagus dalam pendidikan anak adalah dengan contoh. Contoh yang baik atau yang buruk. Wallahu a'lam. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita ambil pelajaran juga, ada tiga adab dalam makan. Mengucap bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di depan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca hadis yang keselanjutnya, 741. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali faqala kul bi yaminik qala la astati'u qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Jadi kelihatan bersama Rasulullah dengan tangan kiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Makanlah dengan tangan kanan." Nah, ini pun perintah dari Rasulullah yang menunjukkan kepada kewajiban. "Makanlah dengan tangan kanan." Faqala, "La astati'." Lalu ia mengatakan, "Aku tidak sanggup." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta." Kamu benar-benar tidak akan pernah sanggup. Artinya, gara-gara itu kamu tidak akan pernah sanggup. Ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang tersebut. "Ma mana'ahu illal kibr." Tidak ada yang menahannya dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Ini Pak, manusia seperti itu. Sifat buruk manusia, dinasihati tidak mau menerima nasihat. Ya. Bahkan yang ada bukan malah terima kasih telah dinasihati, terima kasih telah diberikan perhatian, tetapi malah mendatangkan kesombongan. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'ahu illal kibr." Tidak ada yang menahannya untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. "Fama rafa'aha ila fi." Maka akhirnya orang tersebut benar-benar tidak bisa makan. Orang tersebut gara-gara berdusta dan dinasihati malah menyombongkan diri, akhirnya benar-benar tidak bisa makan. Ini bukti nyata bahwa yang menyelisihi sunnah akan tertimpa musibah di dunia dan siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Artinya, hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya berhati-hati. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati. Mereka tertimpa musibah di dunia atau adzabun alim, atau siksa yang pedih di akhirat. Surah An-Nur ayat 63. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan banyak contoh-contoh yang menyelisihi bahkan menghina sunnah Rasul disegerakan siksanya di dunia, itu banyak. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang menyelisihi sunnah Rasul bahkan menghina sunnah Rasul disegerakan siksanya di dunia. Saya pernah menerjemahkan buku judulnya Ta'zimus Sunnah. Di situ disebutkan oleh syekh kita, dosen yang ngajar kita ilmu hadis, beliau namanya Al-Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani. Beliau menyebutkan di situ beberapa riwayat kejadian bahayanya menghina sunnah. Menghina sunnah. Di antaranya, kita tahu itu siwak untuk dari kayu arok itu, siwak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dengan siwak tersebut akhirnya orang ini menghinakan. Kata dia, saya tidak akan pernah gunakan siwak kecuali untuk membersihkan dubur saya. Apa yang terjadi? Dia praktekkan benar. Siwaknya dia bersihkan duburnya. Tidak beberapa lama, maka dia hamil, padahal laki-laki. Dia hamil, padahal laki-laki. Kemudian apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi adalah hamil sampai 9 bulan, kemudian dia keluarkan bayi yang dikandungnya tadi, padahal laki-laki. Mengeluarkan dari mana? Dari duburnya. Kemudian yang keluar apa? Makhluk berkepala ikan, berbadan manusia. Kemudian makhluk tersebut pun bersuara dengan suara yang keras. Ketika keluar, dia berkata, inilah yang memakan usus-ususku. Ya, memakan usus-ususku. Kemudian tidak berapa lama makhluk tersebut mati, orangnya pun mati. Lihat, yang menghinakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat sahih. Ya, ada bukunya judulnya Pengagungan Terhadap Sunnah. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul bahasa Arabnya Ta'zimus Sunnah. Ada lagi yang lain, yaitu seorang yang menghina hadis Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i thalath, fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalathat." Artinya, jika seorang dari kalian bangun dari tidur, jangan memasukkan tangannya langsung ke dalam kolam, ember, tapi basuh di luar dulu 3 kali. Ini sunahnya begitu kalau habis tidur. Ya. Maka nikmat sekali, Pak, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis tidur tuh. Pertama basuh tangan dengan sabun, ya. Kemudian setelah itu baru gosok gigi. Kemudian setelah itu baru berkumur-kumur, baru berwudu. Itu sunah-sunah yang sangat luar biasa. Rasakan itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun waktu subuh misalkan. Nah, orang ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya berada tatkala dia tidur. Makanya jangan langsung membasuh, berkumur-kumur, memasukkan ke dalam bejana atau ember ataupun kolam, tapi basuh dulu di luar. Karena kita enggak tahu tangan kita ini malam tadi di mana dia menginap. Di depan kah, belakang kah, samping kanan kah, samping kiri kah? Enggak tahu. Maka orang ini menghina. Kata dia, saya tahu di mana tangan saya. Saya tahu di mana tangan saya berada. Artinya dia menghina sunnah ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Seseorang tidak mengetahui tangannya tadi malam bermalam di mana, artinya ngapain gitu. Maka besok malamnya dia tidur. Tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tangannya masuk ke dalam duburnya sampai habis. Ini bahayanya menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu buktinya ta firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertimpa apa? Fitnah, yaitu ujian, musibah di dunia atau siksa yang pedih di akhirat. Maka bisa diambil pelajaran di sini bahwa yang menghina sunnah Rasul disegerakan siksanya di dunia. Oh, itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali cerita-cerita itu. Enggak tahu saya di Indonesia sudah dicetak atau belum, tetapi kalau di Arab Saudi sudah dicetak buku tersebut, Pengagungan Terhadap Sunnah. Ya, dan itu banyak cerita-cerita yang tentang mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan hadis tersebut adalah sahih. Taib, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sekarang hadis yang selanjutnya. Bab 105. Babun nahyi 'anil qiran baina tamratain wa nahwihima idza akala jama'atun illa bi idzni rufqatihi. Bab larangan untuk menggabung dua kurma atau yang semisal dari keduanya jika makan sama-sama kecuali dengan izin temannya. Apa maksudnya ini, Pak? Makan kurma lo, makan kurma, ambil dua sekaligus. Ya, takutnya diambil orang. Ya. Jadi ambil satu, pegang tangan kanan, ambil satu pegang tangan kiri. Makan, makan. Ya, ini dilarang dalam agama Islam. Adab seorang muslim tidak mengumpulkan dua kurma sekaligus kecuali dengan izin siapa? Dengan izin kawannya, temannya yang sama-sama makan tersebut. Hadisnya berbunyi An Jabalah Ibnu Suhaib radhiyallahu anhu qal Asabana 'ama sanatin ma'a ibni Zubair faruziqna tamran wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fayaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran thumma yaqul illa an yasta'dhina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaihi. Artinya dari Jabalah ibn Suhaim radhiyallahu anhu ia berkata, kita asabana 'ama sanah ma'a ibni Zubair, kita mendapatkan tahun kekeringan paceklik, ya. Waktu itu bersama Ibnu Zubair, faruziqna tamr, lalu kita dapati panen kurma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yamurru bina wa nahnu na'kul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewati kita, kita sedang lagi makan. Maka Nabi Abdullah bin Umar mengatakan, la tuqarinu, jangan kalian makan dua sekaligus. Ya, dua kurma sekaligus. Jangan. Apalagi dua untuk sekaligus. Ya, jangan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggabung makanan. Kemudian beliau bersabda, kecuali salah seorang dari kalian meminta izin kepada saudaranya. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, maksudnya adalah menjaga perasaan siapa? Kawan yang sedang makan bersamanya, ya. Menjaga perasaan kawan yang sedang makan bersamanya. Hadis ini bisa dipahami, kita langsung kepada hukum hadis ini. Yang pertama yaitu berkumpul dalam makan itu sunnah. Dan di dalamnya terdapat berkah. Jadi saling berkumpul, satu nampan, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu seorang ulama boleh memberikan nasihat tatkala hal itu diperlukan. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memperhatikan orang-orang yang sedang makan, maka beliau memberikan nasihat tatkala waktu itu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu diharamkannya berbuat zalim kepada orang lain dalam perihal makan, minum dan seluruh urusan dunia, urusan kehidupan. Ya. Jadi enggak boleh kita mungkin misalkan begini ya, gampangannya ada 3 kurma. Kemudian kita seorang ada kawannya otomatis aturan 3 kurma itu satu-satu. Ini gara-gara yang satu ngambil 2, yang satunya terzalimi tidak dapat karena tinggal 1. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu haramnya menggabung antar makanan tanpa izin kawan sepemakanannya, kawan yang bersama-sama makan dengan dia. Ya, kalau dengan izin maka diperbolehkan. Kalau tidak izin maka ini yang diharamkan. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bab yang berkaitan dengan makan dan minum. Bab yang pertama yaitu diharamkan, dianjurkan untuk makan apa yang ada di depan, kemudian diharamkan untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan tatkala makan. Bab yang kedua yaitu tentang diharamkannya atau larangan tentang menggabung dua makanan bagi siapa yang makan secara bersama-sama. Wallahu alam. Nah, ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kejelasan yang lain? Ya, jika tidak ada kita cukup. Ya, silakan. Boleh di luar, Ustaz, pertanyaan? Silakan. Ya. Ini pertanyaan orang, Ustaz. Jadi pertanyaan antum juga enggak apa-apa. Ya. Karena orang ini dulu hidup di dunia hitam ceritanya gitu, Ustaz. Salah pergaulan, badannya itu bertato besar dan cukup banyak, Ustaz. Setelah dia paham, apakah ada anjuran dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghapus tato? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah lebih penting mana, Ustaz, menghapus tato atau misalnya umroh? Hah? Pergi umroh. Ah. Nah, kemudian kalau umroh itu bermasalah nggak, Ustaz, kalau badannya bertato? Terima kasih. Ya. Pertama tentang tato, maka jawabannya Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, laknat Allah bagi kelakuan tato, baik yang membuatnya atau yang minta dibuatkan padanya. Satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang mentato, wanita yang diminta ditato dilaknat. Hadis ini kemudian ada pertanyaan, kenapa disebutkan wanita? Kenapa laki-laki tidak? Maka kebanyakan di zaman dahulu adalah yang melakukan tato itu para wanita. Berarti juga hadis ini menunjukkan bahwa yang laki-laki yang mentato itu sebenarnya menyerupakan diri dengan wanita, karena itu kebiasaan dulu bagi para perempuan. Seperti yang saya pernah singgung, laki-laki itu nggak perlu pakai berdandan macam-macam, ya, aksesoris yang aneh-aneh, anting, kalung, kemudian gelang. Saya heran, gelang laki-laki aneh-aneh. Ada yang tasbih, kena ada yang benang, ada yang melebihi perempuan pakai gelang. Ya, kemarin naik pesawat di depan saya ada orang yang pakai anting. Saya perhatikan antingnya itu, bujuran kah anting ini atau baandak aja? Laki-laki pakai anting. Ya, maka kembali ke permasalahan tadi, tato menyerupakan diri dengan perempuan. Ya, taib. Kalau sudah kita pahami hukumnya itu, maka diharamkan dengan sangat, bahkan dia dosa besar. Sebab kenapa tato diharamkan, salah satu sebabnya adalah al-mughayyirati li khalqillah, yaitu yang merubah ciptaan Allah. Maka semua yang merubah ciptaan Allah dapat laknat. Dan ini termasuk konsep berfikir dalam, atau konsep dasar fikih dalam fikih kecantikan perempuan. Ya, semua yang merusak atau merubah ciptaan Allah, maka ini diharamkan dalam Islam. Seperti mengerik alis, kemudian banyak sekali. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan yaitu apa hukumnya tatonya sudah ada dan dia bertobat. Maka jawabannya saya katakan semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tato asal hukumnya dia jika tidak menahan air masuk ke dalam kulit maka dibiarkan. Tetapi jika menahan air masuk ke dalam kulit maka wajib dihilangkan selama tidak merusak anggota tubuh, terutama anggota-anggota tubuh yang vital. Maka kalau seandainya merusak maka dibiarkan dan semoga Allah mengampuninya. Begitu caranya. Kemudian apa hukumnya tato dan umroh? Pertanyaannya kok sana. Nyambung gimana? Hah? Iya, enggak ada hubungannya tato dengan umroh. Ya. Enggak ada hubungannya. Orang yang bertato silakan dia umroh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak boleh dia mengerjakan ibadah malu karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ini malu yang tercela. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Pak Ustaz. Amin, dan Bapak juga. Amin. Pak Ustaz, ini sering saya lakukan pribadi saya. Ketika kita makan kemudian minum, ambil tangan kiri, nah, disambut sama tangan kanan gini, nah, katanya nyambung juga. Kemudian sama ya. Kemudian ketika kita makan pakai nampan, itu kan di bawah duduk. Nah, posisi duduknya apakah ada yang sunnah? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya yang pertama yaitu untuk cara yang disebutkan tadi maka tidak perlu. Ya, tidak perlu. Makanya ingat perkataan Imam Al-Albani tadi, la tulawwith sunnah. Saya ingatnya itu sunnahnya itu. Ya, jangan mengotori sunnah. Kotori gelas nanti bisa dicuci, ya. Kemudian seperti sekarang kita makan dari air yang gelasnya itu plastik, persis seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Gelasnya plastik. Artinya tidak, seseorang tidak membutuhkan gelas setelah itu. Dibuang juga. Artinya kotor pun tidak mengapa. Ya. Maka untuk jawaban pertanyaan tadi saya katakan tidak perlu seperti itu sulitnya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Jujur Pak, kalau saya boleh bercerita, dahulu saya itu makan dan minum dengan tangan kanan dan kiri sebelum mengenal sunnah. Bahkan saking sulitnya itu, kadang-kadang yang dulu ngajak saya sunnah, beliau makan itu memperhatikan saya. Kalau tangan kiri, plok langsung dipukul. Karena kebiasaan. Orang bisa karena biasa. Akhirnya apa? Ya, akhirnya harus ke belakang. Ya, harus ke belakang. Jadi makan dan minum kebiasaan dengan tangan kanan. Itu usaha itu. Harus usaha sampai akhirnya terbiasa. Tidak pernah lagi makan dengan dan minum dengan tangan kanan walau secuil pun. Ya, walau secuil. Usaha, harus usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk-petunjuk kepada jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kemudian yang kedua, duduk. Tatkala makan bersama, maka apakah ada tata cara duduk? Wallahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk beliau dengan iqa. Iqa itu adalah kaki kirinya diduduki. Kemudian kaki kanannya diberdirikan. Ya. Kalau tidak salah disebutkan dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu manfaatnya di situ adalah mengatur makanan yang bisa dimasukkan. Artinya jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Tetapi itu pun adab. Kalau orang ingin makan dengan bersila, maka tidak mengapa, dia tidak berdosa. Ya, adab. Wallahu a'lam. Karena kadang-kadang kalau seperti Pak Arif duduk seperti itu nyaman, yang punya tas pinggang permanen susah. Ya. Nah, wallahu a'lam. Paham kalau tas pinggang permanen? Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum. Amin. Antum. Dalam hadis ke-741, Ustaz. Mohon maaf pertanyaannya kalau keliru. Kalau kita lihat di sana, ternyata para sahabat pun maaf barangkali salah satu sahabat pun ada yang sombong, yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Jadi maksud ana, bagaimana kita yang jauh dengan Nabi. Yang kedua, hadis yang nomor 742, apakah ilahnya itu sudah bisa selesai? Karena di dalam hadis itu paceklik, apakah dibenarkan pada saat kita musim panen raya tidak mengapa, walaupun kawan dihiga kadama iya kan, kita mengukut langsung makan. Barangkali terima kasih, Ustaz. Ya, yang pertama yaitu hadis yang ke-741 tadi. Ada penjelasan bahwa yang orang tidak mau diberitahu itu orang munafik. Nah, itu dia. Ada penjelasan bahwa yang tidak mau diberitahu, lah astagfirullah, saya enggak bisa wahai Rasulullah. Ini namanya orang munafik. Artinya dia termasuk golongan orang-orang yang munafik yang memang tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang ke-742 kan disebutkan di awalnya tentang paceklik, kekeringan, kemudian kesulitan buah-buahan dan semisalnya. Maka mungkin tatkala itu yang dilarang untuk mengumpulkan dua kurma. Maka jawabannya tidak. Ya. Jawabannya adalah bahwa seorang dilarang untuk mengumpulkan makanan karena ada teman-temannya. Mau dia paceklik, mau tidak paceklik, mau untuknya banyak, mau kada banyak, ya, tetap saja dilarang untuk mengumpulkan dua makanan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita akan bahas tentang mengumpulkan makanan ini. Ada adab makan dan minum atau pola tata cara makan dan minum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan dua hal. Seperti beliau makan kurma dengan semangka. Nah, ini mengumpulkan makanan. Artinya mengumpulkan makanan sehingga netral, tidak terlalu berlebihan, dalam artian tidak bagus untuk kondisi tubuh, tidak juga terlalu merendahkan darah misalkan. Contoh yang lain juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka dengan daging, kemudian setelah itu dicampur dengan yang lain, ya, agar netral, tidak terlalu tinggi. Ya, ini nanti kita akan bahas. Itu juga termasuk hal-hal yang menggabung dalam makanan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ustaz, kalau nya mengambil makanan dengan tangan kiri terus memakan dengan tangan kanan, bagaimana Ustaz? Iya. Boleh makannya dengan tangan kanan, tetapi mengambilnya dengan tangan kiri lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis Aisyah, saya katakan lebih baik bukan berarti berdosa, Pak ya. Adabnya mengambil dan memberi untuk sesuatu yang dimuliakan dengan tangan kanan. Adabnya. Karena Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tuhurihi wa fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu suka memulai dengan bagian kanan di dalam menyisir, memakai sendal, memakai tana'ulihi, tarajjulihi, bersuci, dan dalam seluruh keadaannya. Lihat, seluruh keadaannya. Di sini jelaskan memulai dengan bagian kanan, maksudnya di pada hal-hal yang dimuliakan seperti mengambil ataupun memberi. Nah, itu terutama yang diambil makanan. lebih baik dijauh. Makanya seperti yang saya ceritakan ini, pengalaman pribadi Pak. Sampai beliau sih tidak jadi kesini datang, Al-Ustaz Al-Fadhil Zaid Susanto, karena berhubungan padahal beliau kita akan undang di sini tapi tidak jadi, mungkin pada kesempatan yang lain diganti dengan ustaz yang lain. Beliau itu yang di hadapan setiap kali kita makan berduaan, karena saya kebiasaan makan minum ya dengan tangan kiri ya, akhirnya harus dibiasakan ya. Jadi tidak ada proses mengambil, meletakkan, memasukkan makanan ataupun minuman kecuali dengan tangan kanan. Harus latihan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Silakan. Kasih mic, Pak. Sebentar biar dengar semua, Pak Haji. Ya, silakan. Sekalian tempat istilah. Ini pelengkap ya Ustaz. Iya. Kebiasaan kalau kita makan itu kan kebiasaan pakai yang pakai sendok Ustaz. Iya. Itu kebiasaan saya sudah makan umumnya kan ditutup. Iya. Di masyarakat kita. Iya. Mungkin di jemaah kita masih ada juga. Sebenarnya itu kan dibuka aja. Sebab kalau ditutup tersabuh seperti orang kafir Ustaz. Ya. Itu Pak Ustaz Yajid yang melajar itu Ustaz. Iya. Apakah benar itu Ustaz? Terima kasih. Saya pengetahuan tentang itu juga baru tahu kemarin waktu datang ke sebuah daerah di daerah Bali kalau tidak salah. Saya kebiasaan makan kalau pakai sendok saya tutup. Kemudian ada panitia yang mengatakan ini adalah kebiasaan orang-orang kafir yang mereka ada keyakinan tertentu di dalam itu. Maka saya bilang, kalau itu memang benar, dan saya belum baca sama sekali tentang itu, kalau itu memang benar maka tidak boleh dicontoh ya. Tetapi kita harus lihat ke sahihan kebenaran seperti itu, karena ada beberapa hal yang merupakan kebiasaan orang kafir yang patut disebarkan di tengah-tengah kaum muslim agar kaum muslim tidak melakukannya. Seperti misalkan merpati putih. Itu benar, merpati putih itu adalah simbol dari orang-orang Nasrani. Maka tidak boleh kita untuk memakai yang seperti itu, merpati putih misalnya. Itu karena simbol orang Nasrani ya. Mereka mau memakai itu hak mereka. Tetapi kita sebagai seorang muslim, karena itu adalah kekhususan bagi orang-orang Nasrani, kita diharamkan untuk menyerupainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Nah, kalau seandainya juga makan seperti yang dibilang tadi, menutup jadi sendoknya itu ditutup ya, bukan dibiarkan terbuka. Maka kalau seandainya memang ada keyakinan itu, biasanya kita nanti saya akan cari insyaallah, saya akan pelajari, kalau memang itu benar keyakinan dari orang-orang Nasrani ataupun Yahudi atau orang kafir lainnya, maka diharamkan seorang muslim untuk mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Terpotong. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum barak. Berkaitan dengan makan, Ustaz, bolehkah mengangkat piring? Dan juga atau yang apa lebih abdolnya, makan di atas meja atau lesehan? Nanti ada hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan di tempat yang tinggi begitu. Ya, di atas meja boleh, tetapi kan dulu tidak ada kursi duduk, kemudian disediakan meja yang meninggi. Nah, ini beliau tidak suka. Ya. Beliau tidak suka. Tetapi apakah kemudian dilarang mengangkat piring? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Terutama ya, ketika makanan-makanan tersebut yang susah untuk tidak diangkat misalkan. Ya, seperti sop, soto, rawon. Ya, itu susah untuk tidak diangkat. Gugur sih, Din. Maka pada saat itu diangkat, tidak mengapa. Yang dilarang itu kenapa dilarang? Kenapa beliau tidak suka? Karena itu tarofuh. Tarofuh itu mengangkat diri, karena kalau ininya diangkat kan terasa terangkat makannya sambil begitu.